Gofar, Elsa, Elsa, Atila, non Elsa, Safira, monggo. Sakit hati ini kau tinggalkan, ku ikhlas tuh patah. Cintaku padamu begitu besar, namun kau tak pernah bisa merasakan. Malah ini kau ucapkan selamat tinggal, membuat kau jauh aku sungguh tak mampu. Adela, jangan pernah berubah.